Waktunya adalah setelah menjalankan sholat id, jadi setelah kaum muslimin menjalankan sholat id di daerahnya, kemudian berakhir pada akhir ayyam tasyrik, berakhir pada tanggal 13 Dzulhijjah. Sehingga hari-hari penyembelihan itu ada 4, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah melakukan sholat id, dan 3 hari setelahnya, 11, 12, dan 13. Akan tetapi kalau dia lupa atau ada udur sehingga dia harus menyembelih di luar waktunya, misalnya tanggal 9 atau misalnya tanggal 14 atau tanggal 15 Dzulhijjah, maka dia menyembelih ketika ingat. Maka dia menyembelih ketika ingat. Atau juga ketika hewan korbannya lari atau hilang dan baru ketemu pada tanggal 15 atau pada tanggal 16 Dzulhijjah, maka juga disembelih di saat ketemunya binatang tersebut. Nah, kemudian pembahasan berikutnya terkait, ya, karena waktu yang singkat tidak kita sebutkan adillahnya, tetapi bisa dilihat dalam kitab Tauhid, kitab Ahkam Al-Uhiyah wa Zakah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian binatang yang paling utama untuk dijadikan sebagai hewan korban, yang pertama adalah unta untuk satu orang, yang kedua sapi untuk satu orang, yang ketiga kambing kibas ataupun domba biri-biri untuk satu orang, dan yang keempat kambing jawa untuk satu orang, yang kelima 1/7 unta. Nah, satu ekor unta berserikat 7 orang. Dan perikat yang terakhir 1/7 sapi. Satu ekor sapi berserikat 7 orang. Ini yang paling rendahnya. Nah, tingkatan yang paling bawah yaitu 1/7 ekor sapi. 1/7 sapi, bawah satu ekor sapi berserikat padanya 7 orang. Kemudian pembahasan selanjutnya terkait dengan pembagian hewan korban. Disyariatkan bagi al-mudhahi, bagi pihak yang menyembelih, untuk memakan min udhiyatihi, untuk memakan daging sembelihannya. Kemudian yang kedua disyaratkan untuk menghadiahkan, yang ketiga untuk mensedekahkan. Sehingga sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk dihadiahkan, sepertiga untuk disedekahkan. Walaupun pembagiannya bebas, luas. Nah, yang penting dibagi tiga tadi. Atau juga dia menyebutkan dibagi dua untuk dirinya, demikian juga untuk disedekahkan fuqara wal masakin. Adapun dihadiahkan, maksudnya dihadiahkan kepada orang yang kaya, orang yang mampu. Kata beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diharamkan untuk menjual sedikit pun dari bagian hewan korbannya. Tidak boleh menjual dagingnya, tidak pula kulitnya, tidak pula tanduknya, tidak pula bulu-bulunya, atau tidak pula menjual sepatunya. Ada yang menjual sepatu kambing. Nah, gak boleh dijual walaupun ditukar dengan daging. Karena pada hakikatnya hewan tersebut adalah milik Allah SWT, bukan milik dia, sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Ini bagi pihak yang berkorban. Adapun ketika daging tersebut atau kulit tersebut sudah diserahkan kepada pihak penerima, fuqara wal masakin misalnya, ya maka bebas bagi dia untuk memanfaatkannya, boleh dia makan, boleh dia jual, boleh dia bagikan kepada fakir miskin yang lainnya, dia bagikan kepada tetangga, dia hadiahkan, boleh. Nah, dengan praktek yang ada ketika kulitnya dijual kemudian diganti dengan daging keliru, salah. Nah, tetapi kulitnya itu hendaknya dibagi pula ya kepada fakir wal miskin, nanti mereka menjualnya silakan atau memanfaatkan sebagai ya perhiasan silakan. Nah, atau dimanfaatkan untuk kerajinan apa silakan bagi mereka fakir wal miskin. Atau dihadiahkan, disedekahkan, silakan. Asalkan tidak dihadiahkan dan disedekahkan kepada orang yang memberikan hadiah tersebut atau sedekah tersebut. Nah, misalnya saya menghadiahkan kepada Pak Chandra, maka Pak Chandra dilarang menghadiahkan kembali kepada saya. Nah, atau sedekah. Baik. Dikarenakan seperti itu menyakiti hati kaum muslimin. Kemudian perkara berikutnya, perkara yang wajib untuk dijauhi bagi siapa yang ingin untuk berkorban. Bagi siapa yang ingin untuk berkorban, maka kata Nabi SAW disebutkan dalam hadis. Nah, mulai masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka dia dilarang untuk memotong rambutnya, memotong kukunya, dan juga memotong kulit-kulitnya yang ada di tubuhnya. Nah, sehingga berhati-hati. Nah, jangan potong kuku, jangan potong rambut, ya. Demikian juga jangan ngambil-ngambil kulit yang ada di kakinya atau yang ada di tangannya, ya. Ataupun jangan ambil kulitnya. Nah, ini bagi siapa yang hendak berkorban. Adapun bagi keluarganya yang dia niatkan untuk mendapatkan pahala dari korbannya, ya. Karena seorang yang berkorban dia boleh meniatkan untuk dirinya dan juga keluarganya, ya, yang masih hidup atau yang sudah meninggal, orang tua yang sudah meninggal, nah, atau anak yang sudah meninggal atau yang masih hidup yang ada di rumahnya yang menjadi tanggungannya yang dalam satu keluarga. Maka bagi keluarga yang masih hidup tadi yang dia niatkan pahalanya, maka dia tidak ikut dalam larangan ini. Yang ikut adalah bagi pihak yang hendak berkorban saja. Kalau dia sengaja memotong kuku, memotong rambut dalam keadaan sudah mengetahui ilmunya, maka dia berdosa dan wajib bagi dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun masalah sembelihan tetap dia sembelih binatang korbannya, tidak ada kaitannya dengan larangan tadi. Pembahasan terakhir terkait dengan binatang sembelihan secara umum. Sembelihan itu menjadi halal dengan beberapa persyaratan. Persyaratan yang pertama, an yakuna al-mudakki'a aqilan mumayyizan. Seorang yang menyembelih tadi adalah seorang yang berakal, seorang yang waras, yang sehat akalnya. Sehingga kalau ada orang gila menyembelih ayam atau menyembelih kambing, menyembelih sapi, maka dagingnya haram, tidak boleh dimakan, tidak halal. Demikian juga harus mumayyiz, seorang anak yang sudah mengetahui yang baik dan yang buruk, biasanya berumur 7 tahun, 8 tahun atau 9 tahun. Sehingga anak yang berusia 4 tahun, 5 tahun, apalagi 3 tahun, enggak sah hewan sembelihannya. Demikian juga seorang yang sakron, seorang yang mabuk, itu juga enggak sah sembelihannya. Atau orang tua yang sudah pikun, yang sudah hilang akalnya, itu juga enggak sah sembelihannya. Syarat yang kedua, yang menyembelih harus seorang muslim atau seorang ahli kitab Yahudi dan Nasara. Dengan sembelihan muslim, demikian juga sembelihan ahli kitab itu halal. Berdasarkan surat Al-Maidah ayat yang kelima. Fata'amu ladina utul kitab halal lakum. Dan makanan ahlul kitab itu halal bagi kalian. Demikian juga praktek dari Nabi Muhammad SAW beliau memakan daging kambing yang dihadiahkan oleh seorang wanita Yahudi. Nah, adapun kalau dia beragama Hindu, Buddha ataupun Konghucu selain ahlul kitab, maka enggak halal sembelihannya. Walaupun dia mengucapkan bismillah. Nah, walaupun dia mengucapkan bismillah kalau dia beragama Hindu, Buddha, Konghucu. Adapun ketika yang menyembelih adalah seorang muslim dan seorang ahlul kitab, maka enggak perlu ditanya. Apakah antum membaca bismillah atau tidak? Enggak perlu ditanya. Dia langsung dihukumi halal sembelihan mereka. Tanpa perlu kita bertanya-tanya kepada mereka. Sehingga ketika kita masuk ke pasar kaum muslimin yang jual daging, ya maka kita langsung membeli daging mereka terus nonton. Enggak perlu kita bertanya, daging ini sudah disembelih dengan nama Allah belum? Sudah diucapkan bismillah belum? Enggak perlu. Kecuali kalau dia memberitahu kepada antum, Pak Chandra, ini Pak Chandra, saya jual harganya murah nih. Kenapa murah? Kebetulan saya tadi lupa baca bismillah, sehingga saya jual murah. Ya, kalau sudah dia terus terang begitu, ya sudah jadi haram. Walaupun dia jual murah, kita dikasih juga gak mau. Nah. Kenapa? Menguliti apa? Ya sebenarnya sembelihan mereka itu halal dan itunya juga nggak ada masalah, ya halal-halal saja. Nah, syukur-syukur itu menjadi syiar Islam, mereka akhirnya masuk ke dalam Islam. Nah, tapi kalau kita ikut ritual mereka itu dipermasalahkan, ya nggak boleh. Kemudian persyaratan berikutnya, dia meniatkan untuk menyembelih binatang tersebut sebagai hewan sembelihan. Nah, harus dengan niat. Contohnya gimana ya dengan niat? Contohnya misalnya Pak Kasmanan lagi jalan-jalan, kemudian tiba-tiba diseruduk sama kambing. Nah, ataupun ada sapi yang ngamuk. Ya, kemudian segera Pak Asmanan mengambil pisau, kemudian ditebas biar sapi tersebut sampai mati. Nah, ini namanya dagangnya untuk menyembelih, dijadikan sebagai hewan sembelihan hanya untuk menyelamatkan diri. Ya, hanya untuk menyelamatkan diri. Walaupun mati, ya maka enggak halal hewan tersebut. Nah, asyarat rabi, syarat yang keempat, harus disebut nama Allah Subhanahu wa taala padanya ketika menyembelih. Harus disebut bismillah. Sehingga doanya adalah bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Itu yang ada dalam ayat dan ada dalam hadis. Dalam ayat seperti dalam surah Al-An'am ayat 118. Taqulu mimma dzukira smullah alaihi. Mimma dzukira smullah alaihi. Dan dalam ayat nama anhar dam dzukira smullah alaihi faqulu. Nah, apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala padanya, riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Bagaimana kalau lupa? Ya, dia lupa membaca bismillah. Kalau lupa dia membaca bismillah, dia enggak berdosa. Dari sisi dosanya dia enggak berdosa. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang lupa. Nah, itu salah satu kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu sisi dia tidak berdosa, tetapi tetap status hewannya enggak halal untuk dimakan. Nah, sehingga harus membaca bismillah. Sehingga ini berhati-hati ketika sedang penyembelihan hewan korban harus diucapkan bismillah. Ya, sehingga kalau ada 100 ekor kambing disembelih semuanya, ada satu yang lupa kemudian sudah tercampur, itu harus dicari. Mana daging yang tidak disebutkan nama Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau ternyata tidak ketemu, dicari-cari tidak ada, maka 100 ekor tadi dibuang semua. Nah, demi untuk menyelamatkan agama dan madharat. spekulasi mana ya. Nah, harus diucapkan bismillah. Kemudian syarat yang berikutnya, tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sembilan tadi enggak boleh diperuntukkan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Kalau diperuntukkan untuk selain Allah ya halal. Misalnya diperuntukkan untuk berhala, penghuni kubur, penghuni pantai tertentu, pantai utara, pantai selatan, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Lawu, pohon ini dan pohon itu, enggak boleh. Nah, karena itu adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, bertentangan dengan ayat fasalli li rabbika wanhar qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kelima, enggak boleh disebut nama selain nama Allah. Walaupun itu adalah nama Nabi Muhammad. Bismi Muhammad misalnya dengan nama Muhammad enggak boleh. Bismi Jibril dengan nama Jibril enggak boleh. Ini juga termasuk dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla yang menjadikan hewan sembelihan tidak halal. Terlebih lagi disebutkan bismi kasmanan. Ya, ini enggak boleh dengan nama Pak Kasmanan. Nah, namanya Nabi Muhammad yang lebih mulia aja enggak boleh, atau nama malaikat yang paling mulia malaikat itu juga enggak boleh. Bismi Toko misalnya Pak Toko ya enggak boleh lagi, ya. Nah, kemudian syarat berikutnya persyaratan yang berapa? Yang keenam, harus dengan alat yang bisa mengucurkan darah, yang bisa mengucurkan darah. Apakah itu terbuat dari besi, dari batu, atau dari kaca? Dari besi seperti pisau, nah, atau dari batu yang tajam, ditajamin, atau dari kaca. Yang tidak boleh adalah kuku dan untu, kuku dan gigi, nah, itu nggak diperbolehkan. Walaupun giginya tajam. Gigi apa yang tajam yang gede? Gigi gajah. Kemudian persyaratan berikutnya, harus mengalirkan darah. Mengalirkan darah ketika disembelih, sehingga ketika disetrum kemudian mati nggak mengalirkan darah nggak boleh dimakan. Walaupun dia mengucapkan bismillah, disetrum bismillah, nah tetapi nggak mengeluarkan darah tidak diperbolehkan, tidak halal. Adapun terkait dengan saluran yang harus terputus, saluran yang harus terputus di mana saluran pada hewan itu ada berapa saluran? Siapa yang biasa motong ayam? Ya Pak Hakim. Ada berapa saluran di situ di lehernya? Biasa makan kepala enggak? Ada berapa saluran Bang Rahman? Ada dua saluran apa? Saluran nafas dan makan. Nah, darahnya di mana? Saluran mana? Seluruh darah. Ada berapa saluran bahasnya? Ada yang biasa jahit? Apa itu? Seberapa saluran Marwan biasanya boleh enggak? Pak Chandra biasanya boleh? Oh, kesemanan. Apa? Apa aja? Saluran nafas dan makanan. Darahnya keluar dari mana? Dari nafasnya atau dari makanannya? darah yang kosong lahir. Nah, mungkin ini kurang diperhatikan. Dalam bahasa Arab disebut al-wajjain. Ada empat saluran. Ya. Ada empat saluran. Yang pertama adalah wajjain, yaitu dua urat yang tebal, yaitu dua urat pembuluh darah yang mengitari al-khulqum, yang mengitari saluran nafas. Nah, ada dua urat pembuluh darah. Kalau dalam bahasa biologi itu pembuluh darah vena dan apa? Arteri. Yang menuju ke jantung dan dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Ini dua urat ini, wajain itu yang harus terputus. Ini yang mengalirkan darah. Ketika terputus, shock langsung. Nah, kemudian yang kedua adalah hulqum, saluran nafas. Yang keempat adalah mari, saluran makanan atau kerongkongan. Ini kalau terputus empat-empatnya bagus, dia sempurna. Adapun yang wajib yang terputus adalah saluran pembuluh darahnya. Nah, disebut dengan wajib yang pembuluh darahnya. Jadi ketika dua tadi terputus, langsung keluar darahnya dan mati. Ya, karena darahnya ketika tertahan itulah yang bermadharat, itulah yang membahayakan. Nah, wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Prakteknya tadi dari sahibul kurban sudah sampai ke mustahik, sudah sampai kepada yang berat menerima. Posisi takmir dia posisi sebagai wakil dari muzaki, wakil dari menyembelih. Ya, ibaratnya posisinya seperti pihak yang menyembelih menjual kepalanya, menjual kulitnya, menjual itunya, sama. Ya, menjual takmirnya tadi telah diserahkan. Ya, takmirnya kan sebagai pihak wakil tadi, ya kan, wakil dari pihak yang menyembelih tadi. Jadi itu belum sampai kepada mustahiknya, belum sampai kepada penerimanya. Maka lebih bagus lagi, ya, dan lebih aman insya Allah adalah dengan langsung saja diberikan kepada mustahiknya, kepada berapa penerima yang bisa kasih kepala, kepada Pak Toko, kepada apa, tapi jangan dengan akad kamu jual nanti hasilnya ya untuk infak masjid, ya. Jangan ada syarat demikian. Ya terserah pihak mustahiknya tadi, ya mau dipergunakan untuk apa. Nah, dipergunakan untuk dijual lagi, memberikan nafkah kepada keluarganya, silakan. Atau dijual ya untuk bersedekah, menginfakkan ke masjid juga silakan. Ya, atau yang lain sebagainya. Nah, ini dikhawatirkan termasuk ya adanya khilaf tadi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Oh ya, tadi belum disebutkan. Ya, terkait dengan doa yang wajib tadi, bismillah. Adapun yang sunnah tadi ditambah dengan bismillah wallahu akbar. Ini termasuk dari amalan yang sunnah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, dengan mengucapkan takbir setelahnya. Nah. Tapi bukan takbir yang menakut takbir. Ya, saya. Bukan dengan takbir-takbir yang sebelum menyembelih Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan ditakbiri hewan sembelihannya. Nah, tapi bismillah wallahu akbar. Oh iya. Nah, nah, salah ketika tidak sengaja, yang satu, yang pertama dimaafkan oleh Allah azza wa jalla, yang kedua ketika dia menyebutkan bismillah ala insyaallah. Nah, tetapi termasuk perbuatan ihsan adalah tidak dipotong secara keseluruhan, ya, supaya juga bisa bergerak-gerak, juga mengeluarkan darah secara maksimal. Nah, kalau dipotong semuanya, ada gerakannya enggak? Anda belum pernah. Nah, bergerak, kalau bergerak mungkin tidak sempurna ketika masih ada kepalanya. Tempatnya orang tadi itu di kanan atau kiri ya tadi? Kanan atau kiri ya tempatnya? Yang wajen, nggak tahu tempatnya di mana. Nggak ya, kalau yang muda ini depan itu. Iya, kalau yang kalau yang jagal itu kelihatannya samping juga. Mereka paham ini uratnya urat yang mana, urat yang mana, urat yang mana. Biasanya dari tengah sini memang. Biasanya kan kalau yang berat-berat itu. Sehingga ketika dia sebenarnya langsung mengucur darahnya sor gitu, berarti dia sudah terpotong wajahnya. Nah, kalau kambing lebih mudah karena dia langsung kelihatan mengucurnya. Untuk ikan itu bukan termasuk dari hewan sembelihan. Ya, bukan termasuk hewan sembelihan, maksudnya hewan yang disembelih kemudian menjadikan halal dengan sembelihan tadi. Karena ikan itu bangkainya itu juga halal. Nah, bangkainya juga halal. Ya, sehingga disembelih sembelih biasa, ya dia mati menjadi bangkai juga halal. Nah, baik dibaca bismillah atau tidak dibaca bismillah. Maksudnya dibaca bismillah tadi ini pada hewan sembelihan. Pada hewan sembelihan, tapi kalau pada ikan enggak disebutkan. Sehingga ikan-ikan yang mati di kolam itu boleh dimakan. Atau yang habis dijaring kemudian mati, enggak disembelih satu-satu, mati bangkai, ya bangkainya ikan itu adalah halal sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang air laut, ya. Air laut itu adalah suci airnya, al-hallu maitatu, dan bangkainya ikan-ikan yang ada di lautan itu adalah halal. Yang termasuk di dalamnya, termasuk dari lautan adalah air tawar, itu juga termasuk lele, kemudian ikan-ikan nila. Nah, ada orang dipukul. Ya terserah mau dipukul, mau diapain itu terserah. Yang menjadikan dia mati. Wala Musa pada sudah jam 8. Nah, kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim.